Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'd. Al-babu al-thaniya asyara, bab yang ke-12. Fi salatil idayin, tentang salat عيد دو صلاة عيد نعم وفيه مسائل في dalamnya terdapat beberapa masalah والعيدان دو عيد هما keduanya adalah عيد الأضحى وعيد الفطر عيد الأضحى dan عيد الفطر wakilahuma dan keduanya Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri lahu munasabatun syar'iyyah, dua-duanya memiliki momen, ya, dari segi syariat yang cocok untuk dirayakan. Fa'idul fitri bimunasabati intihail muslimin. Bimunasabati intihail muslimina min siyami syahri Ramadan. Idul fitri, ya, dikarenakan terkait momen berhentinya kaum muslimin dari mengerjakan puasa bulan Ramadan. Maka kemudian dirayakan dengan Idul Fitri. Wal Adha bimunasabati ikhtitami ashri dhil hijjah, dan Idul Adha terkait dengan momen penutup 10 awal bulan dhil hijjah yang merupakan hari-hari yang paling utama. Wasummiya 'idan. Wasummiya 'idan. Dan dinamakan 'id. Ini salah cetak bukunya, bukan summa. Salah, summiya. Salah cetak itu. Wasummiya. Dikasrah. Wasummiya dan dinamakan Eid. Li'annahu ya'udu. Wa yatakarraru fi waqtihi, karena sesungguhnya hari raya itu, Id itu, ya'udu, ya'ud yakni kembali, ya, yatakarraru wa yatakarraru dan terulang, fi waqtihi di waktunya. Terus terulang-ulang, ya, kembali seperti itu, terulang-ulang setiap tahun dirayakan setiap akhir, ya, Ramadan pada tanggal 1 Syawal setelah puasa Ramadan, Idul Fitri dan setiap 10 Dzulhijjah Idul Adha. Ya'ud yatakarraru fi waqti. Kembali terulang-ulang pada waktunya masing-masing. Makanya disebut Id. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, hukmuha, hukum salat Id. Wa dalilu dhalik, dan dalilnya. Salatul Id fardu kifayatin. Salat Id hukumnya fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'du, idza qama biha al-ba'du, apabila sebagian al-ba'd, yani ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin, qama biha, telah mengerjakannya, saqatal ithmu, gugur dosa, anil baqin, dari kaum muslimin lainnya yang tidak ikut mengerjakannya. Itu makna fardu kifayah. Wajib dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Yang dituntut adalah terlaksananya salat Id itu oleh sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang cukup. Jika itu sudah terlaksana dengan jumlah yang cukup, bagi yang tidak ikut melaksanakannya tidak terkena dosa. Itu fardu kifayah. Wa idza turikat, dan apabila turikat, salat Id itu ditinggalkan, minal kulli, dari al-kull, yani kullil muslimin, dari seluruh kaum muslimin, tidak ada satu pun. Ya, satu tidak cukup ya. Tidak ada, sebutkan nanti. Jumlahnya minimal 3. Jadi jika tidak ada 3 orang pun yang mengerjakannya, maka semuanya berdosa. Athimal jami'u. Athimal jami'u, berdosa semuanya. Jadi jika tidak ada jumlah yang cukup mengerjakan salat Id, maka semuanya berdosa yang ada di wilayah itu. Jumlah yang cukup akan disebutkan nanti. Jumlahnya minimal 3. Li'annaha, alasannya li'annaha min sya'airil Islam adh-dhahirati. Lianna, karena sesungguhnya salat Id termasuk dari termasuk syiar-syiar Islam yang nyata, yang tampak. Ya. Tidak boleh hilang. Harus ada yang menampakkan syiar Islam ini. Minimal 3 orang mengerjakannya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaiha, dan dikarenakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam continue mengerjakannya. Dawama alaiha, continue mengerjakannya. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan salat Id sekalipun. Kontinuernya selalu terus menerus, jadi tidak pernah ditinggalkan. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dihi. Wa kadzalika, demikian pula ashabuhu, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, min ba'di, setelahnya. Ya. Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat. Naam. Mereka senantiasa selalu continue mengerjakannya. Naam. Wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, telah memerintahkan pelaksanaan salat Id hatta an-nisaa. Hatta an-nisaa. Hingga kaum wanita, hingga kaum wanita pun diperintah untuk menghadiri salat Id. Illa, hanya saja, annahu amarul huyyada, sesungguhnya Nabi amara memerintahkan al-huyyada, kaum wanita yang sedang haid, yang sedang datang bulan, bi'tizalil musalla, bi'tizalil musalla, untuk menyingkir dari musalla, dari tempat sholat, yakni tidak masuk dalam shaf, barisan orang sholat, karena terhalangi oleh haidnya, tidak boleh sholat, tetapi tetap hadir menyaksikan perayaan itu, hanya saja tidak ikut sholat, menyingkir. Ya. Wahada mimma yadullu ala ahammiyatiha. Wahada, dan ini mimma yadullu, termasuk diantara yang menunjukkan ala ahammiyatiha, atas pentingnya, urgennya sholat Id. Wa azimi fadliha, dan besarnya keutamaan salat Id, li'annaha, karena sesungguhnya salat Id, idza amara biha an-nisaa, idza, apabila amara biha Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan, ya, pelaksanaannya kepada an-nisaa, kepada kaum wanita ikut menghadirinya, yang tidak haid ikut salat, yang haid menyingkir, tidak masuk shaf, tetapi menyaksikan, ma'a annahunna, bersama, padahal, ya, annahunna, sesungguhnya mereka kaum wanita itu, lasna min ahlil ijtima'i, mereka tidak termasuk min ahlil ijtima'i, tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang diharuskan berkumpul, ya, pada sholat, pada sholat fardu, pada sholat Jumat, ya, kaum wanita justru yang afdol, buyutuhunna afdalu khairun lahunna, pada sholat fardu lima waktu, sholat Jumat, ahlul ijtima' yang diwajibkan berkumpul di masjid, salat lima waktu dan salat Jumat, adalah kaum lelaki. Adapun kaum wanita, buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk salat daripada menghadiri di masjid, meskipun boleh. Tapi pada salat Id justru mereka diperintahkan keluar dari rumah-rumah mereka untuk menghadirinya. Jika kaum wanita saja diperintahkan menghadiri, bahkan padahal bukan termasuk dari ahli ijtima', farrijalu min babi aula, farrijalu min babi aula, maka kaum lelaki lebih lagi diperintahkan untuk keluar. Dan ini menunjukkan bahwa harus wajib ada di antara kaum lelaki minimal 3 orang yang mengerjakannya. Wa min ahlil ilm. Nah, ini penjelasan tentang fardu kifayah. Wa min ahlil ilmi, dan di antara ahlul ilm, ulama, man, ada yang yuqawi, menguatkan, mentarjih, kaunaha fardu ain, kaunaha fardu ainin, Di antara ulama ada yang berpendapat menguatkan mentarjih bahwa hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain artinya wajib atas setiap individu kaum muslimin. Setiap individual kaum muslimin wajib menghadirinya, tidak bisa diwakili oleh yang lain. Barang siapa tidak hadir tanpa uzur, dia berdosa. Itu fardu ain. Dan diantara dalil yang menguatkan pendapat yang mengatakan wajib bukan sunnah, mereka berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mensyariatkan apabila bertepatan salat Id dengan hari Jumat, maka boleh bagi kaum muslimin untuk tidak mengadakan Jumatan karena sudah terwakili oleh perayaan Id di pagi hari. Itu diantara dalil yang mereka jadikan sebagai penguat dan mengatakan wajib. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Salat Id hukumnya sunnah dengan dalil-dalil hadis-hadis yang menetapkan bahwa yang wajib itu hanya salat lima waktu. Ya. Dan selainnya hanya tafawwu. Dan ini masalah khilafiyah. Yang kita dengar dalam kitab ini dikuatkan fardu kifayah, dan yang diangkat juga adalah, disinggung adalah yang mengatakan fardu ain, menunjukkan bahwa mereka memandang bahwa yang berpendapat sunnah itu lemah. Baik. Al-mas'alah tsaniyah, itu masalah yang kedua, syurutuha, syarat-syarat salat Id. Wa min ahammi syurutiha, dan di antara syarat-syarat pelaksanaan salat Id yang paling penting adalah dukhulul waqti, masuknya waktu pelaksanaan salat Id. Yang kedua, wa wujudul 'adadil mu'tabari. Wujudul 'adadil mu'tabari, dan adanya sejumlah orang yang diperhitungkan, yang dianggap, ya, dengannya terlaksana salat Id. Adanya sejumlah orang yang dengannya dianggap cukup dalam melaksanakan salat Id. Wal istitanu, dan yang ketiga adalah al istitan, status orang-orang yang melaksanakan salat Id itu adalah orang yang orang setempat yang tinggal di tempat itu, orang setempat yang memang berdomisili di situ, ya, bukan pendatang musafir. Nah, fala tajuzu qabla waqtiha, maka la tajuz, tidak boleh mengerjakan salat Id qabla waqtiha, sebelum waktunya, ya, sebelum waktunya. Wala tajuzu, dan tidak boleh fi aqalla min thalathati ashkhasin, tidak boleh salat Id fi aqalla min thalathati ashkhasin, dalam jumlah kurang dari tiga orang tidak boleh tidak sah, kurang dari 3 orang. Berarti minimal 3 orang. Itu minimalnya jamaah. Karena ini sholat yang disyariatkan dalam bentuk berjamaah. Ya. Dan jamaah itu dalam hal ini minimalnya 3. Disamakan dengan jumlah minimal yang dianggap cukup dalam melaksanakan sholat Jumat, minimal 3. Pada pembahasan sholat Jumat ada khilaf diantara ulama, tidak mengapa kembali ke sana karena ini terkait. Ada khilaf berapa jumlah minimal penduduk setempat dan mustautinun, ya, orang-orang yang statusnya istiton, yakni penduduk setempat bukan pendatang musafir. Nah, yang mengerjakan sholat Jumat itu, ya, jika hadir sejumlah itu dianggap sah. Ada khilaf, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan harus 40 orang. Tapi pendapat itu lemah. Pendapat itu lemah. Ya. Yang terkuat 2 pendapat. Yang mengatakan minimal 3 orang penduduk setempat yang statusnya istiton, ini dia mustaitin, mereka mustaitinun, penduduk setempat, minimal 3 orang. Ya. Ada imam 1, makmum 2. Ya, ada khatib 1-2 orang mendengar. Jamaah. Pendapat yang ketiga mengatakan minimal 2 orang. Karena sholat berjamaah sah 2 orang. Ya, sebagaimana pada hadis yang sahih Nabi alaihi wasallam berjamaah. Ya, pernah berjamaah dengan Ibnu Abbas pada sholat sunnah, sholat tahajud. Nah, dengan Ibnu Mas'ud, dengan Hudzaifah, hanya berdua. Nah, jadi 2 orang, 1 imam, 1 makmum itu sah sebagai sholat jamaah. Jadi meskipun hanya 2 orang sudah sah Jumatan. Ini 3 pendapat. Yang 40, misalkan 40 orang pada sholat Jumat, lemah. Nah, tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Ya, yang menunjukkan hal ini. Yang kuat ini 2 pendapat. Imma 3 orang minimal atau 2 orang. Nah, sholat Id, ya, sama dengan itu di sini yang ditetapkan oleh para ulama yang menulis kitab ini adalah minimal 3 orang. Wala tajibu 'alal musafiri ghairul mustawtin, ghairul mustawtin. Ya. Wala tajibu 'alal, wala tajibu 'alal musafiri wala tajibu 'alal musafiri ghairal mustawtin, ghairal mustawtin. Tidak wajib pelaksanaan salat Id atas seorang musafir, ya, yang statusnya bukan al-mustawtin, bukan penduduk setempat. Sama dengan Jumat dan sudah ditambih, ya, sudah kami ingatkan, sudah ditambih bahwa, ya, pada pelaksanaan sholat Jumat, bahwa sholat Jumat, begitu pula sholat Id ini, ya, itu tidak disyariatkan atas para musafir. Nabi alaihissalam tidak pernah melaksanakan sholat Id, tidak pernah melaksanakan sholat Id dalam safarnya. Nah, bertepatan dengan hari Jumat di Arafah, beliau mengqasar salat duhur dijamak dengan asar, juga diqasar. Nah, kemudian bertepatan dengan perayaan Idul Adha, Nabi alaihi salam pada Hajjatul Wada' di Mina. sedang berhaji dengan para sahabat dan Nabi tidak mengadakan salat Id. Nabi tidak mengadakan salat Id dengan para sahabat. Mereka mengerjakan manasik haji. Baik. Al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, al-mawadhi'u allati tusalla fih. Al-mawadhi'u, tempat-tempat allati tusalla fiha, tusalla fiha yang menjadi tempat pelaksanaan salat Id. Yusannu an tusalla fis sahra'i. Yusannu, disunnahkan, an tusalla fis sahra'i, untuk mengerjakan salat Id di padang terbuka, di sahra, di padang terbuka, padang pasir, padang terbuka, kharijal bunyan, di luar area permukiman. Nah, sanu antu sholat fi sahra'i kharijil bunyan, di luar area permukiman, di padang terbuka, padang pasir dan yang lainnya yang padang terbuka bukan area permukiman, ya. Li hadithi Abi Sa'id, berdasarkan hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar fil fitri wal adha, pada salat Idul Fitri dan fil fitri wal adha, di waktu Idul Fitri dan Idul Adha, ila al musalla, ke al musalla, ke tanah lapang, ke tanah lapang. Nabi meninggalkan masjidnya, Masjid Nabawi, tidak melaksanakan Masjid Nabawi, keluar ke area tanah lapang, ya, padang pasir, ya, di sana, untuk mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, muttafaq alaih. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa salat di Masjid Nabawi, ya, pada hadits yang sahih, na'am, lebih utama, memiliki keutamaan yang besar, ya. Ta'dilu alf salatin mimma siwah ila al-masjid ila al-masjid al-haram, sebanding dengan 1000 salat di tempat yang lainnya kecuali Masjid al-Haram. Bersama dengan itu, keutamaan yang besar salat di Masjid Nabawi, ternyata pada Idul Fitri dan Idul Adha Nabi keluar ke tanah lapang, padang pasir, tidak salat di masjidnya. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya seperti itu, tempat pelaksanaannya di padang terbuka, di luar area permukiman. Naam. Wal qasdu min dhalik, dan yang menjadi maksud tujuan dari itu, wallahu a'lam, idharu hadhihi sya'irati. Idharu, menampakkan, hadhihi sya'irati, syiar ini. Untuk menampakkan syiar ini, ya, agar tampak terlihat oleh manusia, mereka keluar dari rumah-rumah mereka, ya, ke tempat terbuka, ke tanah lapang, di padang terbuka, untuk merayakannya. Naam. Izharu hadhihi sya'irati wa ibrazuha, untuk menampakkannya dan memperlihatkannya, ya, kepada manusia. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami'i. Wa yajuzu, dan boleh salatuha, pelaksanaan salat Id, fil masjidil jami'i, di masjid besar. Di masjid jami', yakni masjid besar. Ya. Masjid besar yang di masjid itu berkumpul, ya, banyak kaum muslimin, jumlah yang besar, yang bisa memuat jumlah yang besar. Ya, min udrin karena udur. Karena udur. Apabila ada udur untuk keluar ke tanah lapang, ke badan terbuka, ya, kalmatori, seperti hujan, warrihi, angin, warrihi syadidi, angin kencang, ya, angin kencang, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu dari udur-udur yang menyulitkan, menghalangi kaum muslimin untuk keluar ke padang terbuka, maka sah mengerjakannya di masjid jami'. Boleh mengerjakannya di masjid jami'. Nah, boleh mengerjakannya di masjid jami'. Yakni tidak dianggap, ya, tidak dianggap meninggalkan sunnah melaksanakan salat Id di tanah lapang, di musalla. Musalla yang dimaksud di atas itu tanah lapang, badan terbuka yang bukan merupakan area permukiman. Nah, ketika ada udzur, hujan, angin kencang dan semisalnya yang menghalangi, menyulitkan kaum muslimin mengerjakannya di musalla, di tanah lapang, maka mereka boleh boleh mengerjakannya di masjid, ya, dan itu tidak dianggap melalaikan sunnah, tidak dianggap melalaikan sunnah. Nah, tidak dianggap meninggalkan sunnah sholat Id di musalla di tanah lapang. Nah, karena ada udzur. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.